apa yang mereka sebarkan bahwasanya mereka ikut membantu, maka kita tidak melihat bantuan mereka. Karena dari awalnya mereka, yakni Luqman bin Abdu, Muhammad Afifuddin, dan jaringan mereka, itu sudah menampakkan bentuk permusuhan, bukan pembelaan. Jadi ketika mereka melakukan penggalangan dana, dana yang mereka galang, yang mereka minta-minta ke masyarakat atas nama Dammaj, maka itu tidak kita lihat apakah mereka salurkan ataukah tidak, wallahu a'lam. Yang jelas mereka melakukan penggalangan dana. Awal-awal perang kita sudah mendengar bahwasanya mereka telah menggalang dana dan sudah mendapatkan 200 juta rupiah, 200 juta lebih. 200 juta rupiah itu sudah lebih. Sementara perang masih berlangsung. Setelahnya sebulan atau dua bulan, kemudian kita keluar dari Dammaj dan kita tidak mendapati akan hal itu. Karena tujuan mereka meminta dana itu, melakukan penggalangan dana, dimaksudkan bukan untuk Syekhuna Yahya dan yang lainnya. Terus kemana? Sementara yang di Dammaj ketika itu, kita yang berjihad di Dammaj sudah kita ketahui semuanya bersama Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, kecuali satu atau dua orang yang menyembunyikan kehisbiahannya. Jadi ketika kita keluar dari Dammaj, muncul satu orang atau dua orang yang menampakkan kehisbiahannya, gabung dengan Hizbi. Maka Luqman bin Abdu yang mengatasnamakan penggalangan dana itu atas nama Dammaj, kepada siapa mereka salurkan? Apakah kepada dua orang itu? Atau kepada para Hizbiyun yang mereka sudah lari dari perang sejak sebelum perang? Mulai dari hisab pertama mereka sudah pada keluar. Mulai bahkan sebelumnya ketika mereka melakukan pengacauan di Dammaj, keluar bersama Abdurrahman Al-Adani dan para jaringan mereka keluar semua. Dan terakhir ketika perang itu keluar. Maka kita tidak dapati dari posko-posko atau dari matras-matras yang kita kelilingi, tidak satupun kita mendapati mereka menyatakan bersama Abdurrahman, bersama para Hizbiyun. Mereka semua sepakat bersama Syekhuna Yahya. Kemudian Luqman bin Abdu dan jaringan mereka meminta-minta menggalang dana atas nama dakwah yang bukan selain yang tidak bersama Syekhuna Yahya Al-Hajuri. Jadi dana yang mereka akan salurkan kepada orang Dammaj yang tidak bersama Syekhuna Yahya. Siapa? Siapa dari mereka? Orang awam. Orang awam, alhamdulillah kita dapati di Sa'wan, yang mereka ikut hijrah bersama kami dan sekarang mereka tinggal bersama kami menjadi sebagai para pengungsi. Apakah mereka juga mendapatkan? Tidak ada mereka menyatakan mendapatkan dana dari Luqman bin Abdu dan jaringan mereka. Terus mereka salurkan kepada siapa? Apakah mereka salurkan dana yang begitu banyak kepada dua orang tadi, dua orang yang kita sebutkan, ataukah kepada jaringan mereka yang memang dari dahulu pergi, ataukah dikemanakan oleh mereka? Wallahu a'lam. Yang jelas jika ditanyakan tentang dana, kita tidak punya urusan dengan dana itu. Walaupun mereka meminta-minta atas nama kita, akan tetapi kita tidak punya urusan akan hal itu. Jika mereka berikan kepada kita, kita terima karena mereka menggalang itu atas nama kita. Akan tapi kalau mereka memang dari awalnya sudah menggalang bukan tujuan untuk Syekhuna Yahya, tapi untuk orang Dammaj yang mana? Dan telah kita jelaskan, alhamdulillah telah kita jelaskan. Dan alhamdulillah kita mendapatkan dana yang jelas-jelas dari kaum muslimin melalui Radio Raja. Radio Raja dan kaum muslimin yang mereka menyalurkan dana lewat sana, alhamdulillah sampai kepada kita dan kita terima. Kita sudah terima dan kita ketahui masuk pada kita, disalurkan memang kepada kita. Adapun mereka para Hizbiyun itu, kita sudah tahu keadaan mereka. Mereka wa yasudduna an sabilillah. Mereka memang dari sejak awal mereka kita lihat untuk menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan proses jihad pun mereka tidak kita dapati. Tidak kita dapati dukungan dan yang lainnya. Bahkan mereka seperti ini, menggalang dana seperti ini tujuannya untuk siapa? Jadi untuk Luqman Ba'abdu dan jaringan mereka, sudah sangat jelas perkaranya mereka. Sudah sangat jelas perkaranya mereka. Adapun yang ditanyakan oleh sebagian orang bahwasanya mereka telah menyalurkan dana lewat orang-orangnya Luqman, apakah sampai? Cukuplah kalian mendapatkan pahala darinya. Akan tetapi, lebih baiknya menjauhi orang semacam mereka. Carilah orang yang mana. Ya. Jika ditanyakan kepada kami apakah sampai dana itu, nah kami katakan wallah alam. Akan dari kalian yang telah memberi dengan tujuan untuk kami atau untuk kaum muslimin Dammaj, kalaupun nanti tidak sampai, maka kalian mendapatkan pahala niat kalian karena telah beramal saleh, dan dosanya bagi mereka yang diamanahi. Kalian cukup mendapatkan pahala dari perbuatan kalian karena kalian sudah niatkan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Jadi untuk masalah Luqman Ba'abdu, alhamdulillah semakin jelas perkara mereka. Semakin jelas perkara mereka kalau mereka itu memang berupaya untuk membuat masyakil, membuat masalah-masalah di dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah. Karena memang hakikat mereka bukan ahli sunnah, tapi ingin mengacaukan dakwah ahli sunnah. Dan kita lihat sendiri, ketika teman-teman sibuk 4 hari yang diberikan waktu 4 hari di Dammaj, dan dikumpulkan kutub dari maktabah umum, itu kitabnya dikumpulkan sangat banyak sampai dimuat truk yang sangat besar. Ketika sampai di Sana'a, kitab-kitab itu dimasukkan dalam gudang, dan ternyata ada seorang yang memang dia menyembunyikan kehisbiaannya, menahan kunci itu, dan dia tidak mau menyerahkan kitab-kitab tersebut kepada Syekhuna atau kepada maktabah yang akan diasuh oleh Syekhuna sehingga dimanfaatkan oleh tullab. Dia tidak mau menyerahkan dengan alasan bahwasanya kitab-kitab itu adalah kitab yang diwakafkan oleh Syekh Muqbil untuk Dammaj. Jadi untuk Dammaj, maunya dia mungkin kitab itu kita tinggal di Dammaj sehingga dibakar oleh Hizbi, mungkin dibakar oleh Houthi, mungkin seperti itu maunya. Atau mungkin dia maukan kitab itu dibiarkan di gudang sampai nanti, ya sampai mereka punya rencana ya, mau balik ke Dammaj. Karena memang kita dengar isu-isunya mereka akan rencana mau balik ke Dammaj. Jadi mau balik ke Dammaj untuk duduk di Dammaj, mungkin kitab itu baru mereka kembalikan lagi di Dammaj. Allahul musta'an. Jadi semakin nampak kebobrokan mereka. Seandainya kitab itu dikeluarkan dan digunakan di markas Darul Hadith di Masjid Fath, maka tentu lebih bermanfaat. Pahalanya akan tersalurkan kepada Syekh Muqbil rahimahullah. Karena ada memang kitab-kitab lama yang diwakafkan oleh Syekh Muqbil. Dan selama Syekhuna menjadi pemimpin di Dammaj, yang mengasuh markas Dammaj, itu penambahan kitab banyak. Banyak wakaf-wakaf kitab. Bahkan orang Indonesia pernah mewakafkan kitab juga. Jadi diwakafkan kitab di Dammaj. Maka kitab yang ada di sana itu lebih banyak tambahannya dibanding kitab sebelumnya. Kemudian para hisbiun yang sudah miring otaknya itu mikir bahwasanya kitab itu milik Dammaj, tidak bisa digunakan, tidak boleh digunakan. Jadi maunya dia dikembalikan di Dammaj biar dibakar oleh Houthiun. Jadi semakin tak karuan, semakin tidak karuan itu pikiran para hisbiun itu. Subhanallah. Jadi terakhir-terakhir pun mereka memperbicarakan terus, berupaya terus biar ahlu sunnah itu dipersempit gerakannya. Di mana-mana mereka semuanya punya pikiran sama. Jadi di mana ada dakwah ahlu sunnah di suatu tempat, mereka berusaha untuk mempersempitnya. Dan kita dapati mereka pun berupaya untuk mengusir ya pemilik maktabah Darul Asimah yang bekerja sama dengan Dar Ibnu Taimiyah yang di Dammaj dulu. Sekarang Dar Ibnu Taimiyah atau maktabah Ibnu Taimiyah pindah di Sana'a dengan Darul Asimah gabung. Mereka pun berupaya, para hisbiun yang sejaringan dengan Luqman Ba'abdu itu berupaya untuk dilengserkan, diusir tadi maktabahnya. Jadi mereka main usir-usiran biar nanti apa tempatnya dikuasai. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Hanunu mereka juga berupaya mengusir ahlu sunnah, kemudian apa, biar hartanya mungkin diambil. Allahul musta'an. Sampai diusir, dirusakin barang-barangnya, dan kemudian setelah diusir minta mau dibeli barangnya. Ya, Allahul musta'an. Jadi mereka mengusir persis kelakuannya sama dengan Houthiun. Padahal Syekhuna dahulu ketika mengusir para Hizbiyun diberikan waktu bagi mereka. Rumahnya dijual. Bahkan Abul Abayah, Abu Salman, si waria atau si bencong Abu Salman itu, ketika sudah ditemui atau sudah didapati memakai cadar, itu langsung diputuskan diusir. Kan tetapi minta keringanan kepada Syekhuna. Syekhuna memberikan waktu baginya, menunggu rumahnya laku. Coba kalau Hizbiyin, langsung mungkin kalau seandainya ada orang kaum muslimin memakai cadar, mungkin langsung dibunuh oleh Hizbi, diambil rumahnya. Kan tetapi Syekhuna tidak demikian. Beliau mengusir para Hizbiyun yang membuat kekacauan di Damaskus dengan diberi kesempatan. Para Hizbiyun sendiri, orang-orang Indonesia diusir banyak, tapi diberikan hak mereka, rumah mereka dibiarkan. Sampai pernah ada barangnya Hizbi ditinggalkan di Damaskus. Ditanyakan kepada Syekhuna, bagaimana dengan barang ini? Orangnya Hizbi, orangnya maftun. Walaupun dia maftun, dia adalah barang haknya dia, dikembalikan. Berbeda dengan para Hizbiyun menghalalkan segala cara. Oleh karena itu kita dapati banyak orang ta'assub dengan Luqman Ba'du bermudah-mudahan mukul-mukul. Abdul Ghafur rahimahullah dipukul sampai bengkak. Ada lagi yang dicekik. Ada lagi berbagai macam kezaliman mereka lakukan. Dengan sampai kita dengarkan dari mereka juga menyatakan kalau pukul-pukul orang hajurin. Hah, hajurin mau dipukul? Mereka kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkata, "La tadribul muslimin wa la tadribu al muslimin." Jangan kalian memukul orang-orang muslim. Bagaimana dia kemudian mereka bermudah-mudahan memukul? Hah? Dan ini memang akhlaknya Luqman Ba'du dari sejak dahulu, sejak zaman kelaskaran itu, sejak zaman Laskar Jan memang sudah seperti itu akhlaknya mereka. Bermudah-mudahan dalam menghalalkan kehormatan kaum muslimin